nanti hadirmu kasih. Satu musim berlalu, tiada berita darimu. Lama sudah ku rindukan hanya pelukmu. Aku meronta, aku bayangkan karena cintamu. Satu musim berlalu, tiada berita darimu.